Mas Sony, terima kasih sudah sami, menemani Tasya di sini. Okay. Sampean hari ini ganteng banget loh Mas Sony. Rodok ngerayu titik. Ya.